Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjaga kita di atas nikmatnya, yaitu Islam dan iman. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dikucurkannya kepada kita semua pada malam ini setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, kita duduk di tempat sholat. Ini adalah salah satu amal yang dapat melebur dan menghapus dosa, yaitu intidharus sholah ba'da sholah, menunggu duduk di tempat sholat hingga tiba waktu sholat berikutnya. Yang mana hal itu tidak mungkin kita lakukan antara isya dan subuh, karena namanya begadang. Nah, mudah-mudahan duduknya kita di tempat sholat kita ini sampai tiba waktu isya nanti menjadi salah satu penghapus dosa-dosa kita. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada agama yang hak, kepada al-ilmu nafi' dan al-amalus salih. Itulah dia agama yang lurus, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita buka kajian kita pada malam ini dengan menukil perkataan dari Ayyub As-Sakhthiyani. Ayyub As-Sakhthiyani salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dia berkata, inna min sa'adatil hadath wal'ajami ayyuwaffiqahumallah li'alimin min ahli sunnah. Beliau berkata, sesungguhnya termasuk salah satu kebahagiaan yang diperoleh seorang pemuda dan a'jami, seorang awam, orang awam dan anak muda, adalah ayyuwaffiqahumullah li'alimin min ahli sunnah. Allah memberinya taufik untuk berteman, bersahabat, dekat, akrab, bergaul dengan seorang alim min ahli sunnah, seorang ulama ahli sunnah. Perkataan yang lain dari Syaudab ibnu Syaudab, dia adalah muridnya Ayyub As-Sakhthiyani. Dia berkata, inna min ni'matillahi ala syab idha nasaka ayyuwakhiya sahiba sunnatin yahmiluhu alaiha. Sesungguhnya termasuk nikmat Allah atas seorang pemuda idza nasaka, yaitu apabila sudah mulai muncul gairahnya untuk beragama. Anak-anak muda ini punya semangat untuk beragama. Apabila muncul benih-benih itu pada diri seorang pemuda, ini belum selamat sebenarnya. Hingga aywa khiya sahiba sunnatin yahmiluhu alaiha, hingga dia bersaudara, bersahabat, berteman dekat, bergaul dengan seorang sahibu sunnah, ahlu sunnah, yang membawanya kepada sunnah, yang menuntunnya, membimbingnya kepada sunnah. Karena gairah yang meledak-ledak ini ibarat pisau bermata dua, bisa menjadi senjata makan tuan. Apabila tidak diarahkan kepada kebaikan, maka syaitan akan membawanya kepada kehancuran. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dari dua penukilan dari dua ulama salaf tadi, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa yang namanya anak muda ini sangat terpengaruh, terwarnai dia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini anak muda. Mungkin karena dia belum matang, baru seumur jagung, masih bau kencur, belum banyak makan asam garam, itulah istilah-istilah untuk anak muda, kan begitu ya. Sehingga kadang-kadang dia dimanfaatkan oleh syaitan menjadi serdadu-serdadunya. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dia menjadi santapan dan mangsa syaitan. Dia tidak bisa memilah dan memilih. Dia tidak bisa, belum bisa membedakan mana yang bermaslahat, mana yang bermudarat, mana yang lebih besar maslahatnya dan mana yang kurang maslahatnya. Ini disebabkan mungkin pelajaran hidup belum banyak diterimanya. Walaupun pelajaran di sekolah sudah banyak dicekoki oleh guru, apalagi zaman sekarang zamannya Mbah Google. Kalau sekedar tahu, anak muda itu banyak lebih tahunya daripada orang tua. Betul gak Pak? Apalagi orang tua kan sekarang gaptek. Gak tahu dia. Buka Google pun gak ngerti itu. Orang-orang tua, iya Pak ya. Sebagian orang tua ada yang gak ngerti, buka Google pun gak ngerti, apa itu Google pun dia gak tahu. Ya, jadi kalau soal pengetahuan, anak-anak muda ini, bahkan anak muda ini, yang mungkin umurnya belasan tahun, lebih banyak tahunya, lebih banyak maklumatnya dari orang tua. Itu soal pengetahuan, maklumat. Tapi pengalaman hidup, kematangan berpikir, dia masih hijau. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, oleh karena itu dia sangat rentan yang menjadi korban lingkungan dan pergaulan. Ini anak muda. Maka bagaimanapun pintarnya seorang anak muda, ada anak muda itu pintar sekali ya, kerjanya tiap hari melototi gadget aja, kan begitu ya. Buka ini, buka itu, macam membuka dunia, kan begitu ya. Tahu ini, tahu itu, perkembangan ini, perkembangan itu. Ya, inovasi baru di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ngerti semua dia. Bagaimanapun pintarnya anak muda, tetap dia perlu bimbingan orang tua. Dia perlu kematangan orang tua. Dia perlu belajar dari apa? Dia perlu belajar dari kehidupan. Ini yang dia tidak punya. Oleh karena itu, pepatah kita mengatakan, apa coba? Pengalaman adalah guru yang paling baik, yang terbaik. Karena kalau kita diajar oleh pengalaman, itu enggak lupa seumur hidup. Tapi kalau rumus-rumus yang kita pelajari di sekolah, lupa itu. Saya jamin lupa, kan gitu ya. Tapi kalau pengalaman hidup, itu pelajaran yang tidak akan bisa kita lupakan. Itulah yang membentuk kematangan seorang insan. Ikhwan fiddin wa asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, dari penuturan para ulama salaf ini, bahwa lingkungan dan pergaulan itu membentuk karakter seorang manusia. Dan pembentukan itu mulai dari tunasnya, mulai dari awal. Ya, maka generasi muda Islam ini mau kemana? Ini pertanyaan ditujukan kepada dua belah pihak, kepada anak muda dan kepada orang tua. Apakah orang tua minder dan merasa tidak perlu mendampingi anak muda karena enggak tahu ini, enggak tahu itu, dikibuli aja sama anak muda kan, sama anaknya. Ya. Nah, dahulu, ini zaman dahulu ya, jadul istilahnya. Itu orang tua itu suka berbagi pengalaman dengan anak-anaknya. Cerita dia tentang pengalaman hidup, ya. Ini orang tua yang bijaksana. Ya, sehingga anak-anaknya itu mendengar pelajaran yang tidak dia dapatkan dan pasti tidak didapatkan di sekolah, di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah. Pelajaran di meja makan, istilahnya, itu kadang-kadang lebih mengena dan lebih berharga dan bernilai, berguna bagi hidup seseorang daripada pelajaran di bangku sekolah. Maksudnya pelajaran di meja makan ini maksudnya apa? Itu pelajaran yang disampaikan oleh orang tua di rumah. Maka kepada orang tua, itu jangan melepas anak-anak muda ini. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa pendidikan tidak akan bisa dititip. Pendidikan adalah sesuatu yang harus kita jamah langsung. Turun tangan langsung. Anak-anak muda ini kalau tidak dikendalikan dia akan liar. Apalagi zaman sekarang. Peran orang tua harusnya lebih besar lagi untuk mendampingi anak-anak muda ini. Saya tanya dulu orang tua. Apakah bisa menjamin bahwa anak kita aman? Secure, aman ketika dia berselancar di dunia maya. Atau orang tua, udahlah saya pun gak ngerti itu, ndak buka apa dia, tali tepuk. Lama kali dipelototinya, bingung juga orang tua itu kan begitu ya. Nah ini perlu, ya, zaman sudah berubah, bukan zaman Siti Nurbaya, bukan seperti zaman dahulu. Maka orang tua harus memperketat itu. Waspada, kita, wahai orang tua, tidak sendiri mendidik anak kita. Di sana banyak pendidik-pendidik liar yang juga campur tangan. Mau kasih warna dia pada anak-anak muda kita ini, pada generasi-generasi muda kita, pada anak-anak keturunan kita. Jangan dibiarkan lepas. Ya, kalau perlu, penggunaan misalnya internet untuk anak-anak itu dibatasi. Ya, dibatasi. Handphone memang menjadi alat yang enggak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia sekarang. Dari presiden sampai tukang becak, semuanya pegang handphone, kan begitu ya? Bahkan lebih dari satu handphone. Seperti sebuah kebutuhan yang enggak bisa dilepaskan. Lebih bagus enggak makan daripada enggak punya handphone, kira-kira begitulah. Namun ini juga pisau bermata dua ini. Ya, banyak ada manfaatnya, kita tidak menampiknya, banyak manfaatnya. Tapi ingat bahwa kerusakannya juga sangat hebat, sangat besar. Ya, terutama bagi anak-anak muda. Yang rasa ingin tahunya itu lebih besar daripada orang tua. Itu wajarlah. Ya kalau kita sudah bau tanah misalnya, mau banyak tahu ini dan itu juga untuk apa, kan begitu ya. Sebentar lagi sudah dipanggil istilahnya. Menghadap. Tapi anak-anak muda ini kan memang masa pertumbuhan, perkembangan. Dia ingin tahu ini, ingin tahu itu. Dibendung pun gak bisa itu. Ya. Kita cegah dia, kita halang dia, dia ibarat air yang terus mengalir mencari tempat yang paling rendah untuk ditujunya. Begitulah anak muda. Ya, dicegah enggak bisa itu, ikhwanul fiddin. Dia akan cari. Yang perlu adalah pengarahan dari orang tua, dari pendidik. Kalau kita bicara pendidikan, maaf ya, di sekolah-sekolah sekarang itu sudah boleh dikatakan hampir tidak ada pendidikan. Yang ada hanyalah transfer maklumat. Tahu transfer maklumat? Guru sekarang enak, Pak. Tinggal suruh saja sama muridnya, buka Google password, apa keywordnya ini. Nah, nanti pelajari sendiri katanya ya. Nah, nanti kumpulkan sendiri materinya. Nah, sudah selesai. Sehingga kalau kita datang ke sekolah sekarang ini, ya, guru asik sendiri, murid juga asik sendiri. Ya, gurunya juga sibuk dengan gadgetnya, murid-murid juga sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka untuk mengandalkan lembaga pendidikan pada hari ini sebenarnya kita sangat miris untuk mengatakannya. Itu sangat mungkin sangat tipis harapan istilahnya, ya. Untuk mengandalkan apa? Lembaga-lembaga pendidikan pada hari ini untuk menitipkan bulat-bulat anak-anak kita. Mungkin para orang tua merasakan hal itu, ya. Bagaimana mengeluhnya, ini sudah disekolahkan, sekolahnya sudah bagus juga kan, tapi ya masih begitu pula hasilnya, tidak memuaskan, ya. Terutama bukan anak ini enggak pintar, bukan. Sekarang kan sekolah itu berlomba-lomba mana siapa yang nilai NIM-nya paling tinggi kan gitu ya, UN-nya paling tinggi kan begitu ya. Kalau pintar sih pintar, tapi sayang, pintar tapi kurang ajar. Artinya apa? Kurang pendidikan akhlak, ya. Tidak tahu tata krama, sopan santun, ya. Dan tidak tahu bertutur kata yang baik. Nah, ini kendala-kendala kita sekarang ini, yaitu pendidikan akhlak di sekolah-sekolah kita, di lembaga-lembaga pendidikan kita. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, untuk mengandalkan lembaga sekolah pada hari ini sepertinya tipis harapan. Kenapa? Karena tidak ada lagi karakter guru Umar Bakri sekarang ini. Tahu guru Umar Bakri? Yaitu betul-betul memberikan, ya, all out istilahnya, seluruh yang dia punya untuk anak didiknya. Bukan hanya memberikan pelajaran, tapi petuah-petuah kehidupan, nasihat-nasihat, ujangan-ujangan, di samping mengajarkan pelajaran-pelajaran sekolah. Saya dulu, ya mungkin yang mengecap pendidikan jadul dulu ya, tahun-tahun 70-an akhir SD itu. Itu guru-guru sekolah itu di samping memberikan pelajaran, apapun mata pelajaran yang diajarkannya kepada anak-anak didiknya, matematika, bahasa Indonesia, ya, ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya, mereka tidak lupa menanamkan dan menitipkan pesan-pesan, pelajaran-pelajaran akhlak, moral, etika. Ya. Masih banyak dulu guru tanpa pamrih, ya, yang mengajar itu dari kerelaan hatinya, ya, memang betul-betul dijiwainya, ingin membentuk karakter anak-anak didiknya. Itu masih saya rasakan itu. Antum sekarang mungkin enggak menemukan lagi itu. Ya, saya masih ingat guru matematika saya, habis pelajaran matematika mengajarkan rumus-rumus. Dia itu macam ini ya, macam ceramah begitu ya. Khutbah dia. Bah, begini begitu tentang pelajaran-pelajaran hidup. Sehingga kadang-kadang sampai sekarang itu kata-katanya masih terngiang di telinga. Petuah-petuahnya masih terekam di kepala. Ya, lebih terekam daripada apa? Pelajaran matematika yang disampaikannya. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu dulu, Pak. Ya, guru itu betul-betul menjadi orang tua kedua. Bisa diandalkan. Terus terang saja, ya, saya banyak mendapatkan pelajaran dari guru dulu, di samping pelajaran dari orang tua. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslim. Maklumlah, dulu kan belum seperti sekarang, belum ada internet, belum ada Google, kan begitu ya. Belum ada semua ini, belum ada. Tapi sekarang tantangannya kan lebih berat lagi. Maka saya katakan, kalaulah demikian adanya bahwa pendidikan di sekolah kurang bisa diandalkan. Ini bahasanya lebih halus sedikit, bukan tidak bisa, kurang bisa diandalkan. Maka kita selaku orang tua harus turun tangan. Kalau kita lepas tangan bukan turun tangan, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, yang akan jadi korban adalah anak-anak. Ya, betapa miris kita lihat anak-anak yang menjadi korban, anak-anak muda yang menjadi korban pemikiran-pemikiran sesat yang marak berkembang pada hari ini. Tiba-tiba dia sudah pakai rompi bom, meledak di sana-sini. Yang menjerit siapa? Apakah yang meracuninya dengan pemikiran-pemikiran ini? Yang menangis histeris siapa? Apakah teman-temannya yang katanya teman seperjuangan itu? Enggak ada. Yang menangisi, meratapi kepergian anak yang malang ini adalah orang tuanya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Alangkah malang orang tua seperti ini, ikhwani fiddin. Ya. Anak-anak muda sekarang ini memang menjadi incaran kelompok-kelompok yang sesat, yang membinasakan itu, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi kalau orang tua tidak mau turun tangan juga, maka janganlah menyesali, janganlah meratapi apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap anak-anak muda kita ini, anak-anak kita ini, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bercerita tentang dunia maya, ya, enggak tahu entah dari mana sebutan dunia maya itu, macam ada dunia lain begitu ya. Ini betul-betul berbahaya. Syubhatnya luar biasa. Kadang-kadang orang itu ingin cari hidayah melalui internet atau dunia maya ini, justru dia dapat apa? Dapat kesesatan dan bid'ah. Ini orang mau cari apa? Hidayah. Maka jangan sekali-kali mengandalkan apa yang kita tonton dan apa yang kita saksikan di internet sebagai sebuah sumber ilmu. Kalau tidak ada bimbingan dari guru, ya, terutama anak-anak muda. Ini kan yang namanya ahlul batil, enggak mungkin dia menampilkan yang buruk-buruk di dunia maya itu untuk menjerat korban-korbannya. Tidak dia tampilkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, tidak. Bahkan kadang-kadang nama saja dia gunakan nama-nama yang apa? Nama-nama yang menipu, berkamuflase, seperti yang dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, ya, bahwa ahli bid'ah itu seperti kalajengking, ya, yang menyembunyikan apa ekornya. Dengan itu dia akan menyentup korbannya, tapi disembunyikannya, ya, seolah-olah dia tidak ingin mencederai dan melukai korbannya. Tapi begitu ada kesempatan, dia akan menunjukkan ekornya dan menyentuh korbannya. Demikian, ikhwan fillah. Seperti itulah dia kalajengking. Demikian yang dituturkan oleh Al-Imamul Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kadang-kadang nama situsnya itu Ar-Rahmah ternyata Syiah. Ya. Ansarus Sunnah ternyata apa? Ini contoh misalnya ya. Ternyata apa? Khawarij. Ya. Hizbullah ternyata apa? Tarekat. Gitu. Hal-hal yang secara kasat mata kelihatannya manis seperti madu ternyata racun. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Anak muda ini kan dia lugu. Dia buka saja begitu ya. Dia ikuti. Nah yang namanya pemikiran itu masuknya itu seperti meresapnya air ke dalam kain, ya, ngeresap pelan-pelan, tiba-tiba sudah basah dia, ya, kain yang kering itu, ya, diresapi air. Nah, seperti itulah dia yang namanya pemikiran sesat itu masuk ke dalam pikiran seseorang. Tiba-tiba sudah basah ini kain. Ikhwani fiddin mas, tanpa terasa. Nah, begitu bahayanya syubhat itu. Sehingga Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, beliau mengatakan, ya dahulu para ulama-ulama salaf, dari dulu sampai zaman saya ini, kata beliau, mereka senantiasa berpesan kepada murid-muridnya. Ya, kepada murid-muridnya. Inna syubah khattafah wal qulubu dha'ifah. Ya, mereka berpesan itu kepada murid-muridnya. Apa itu? Sesungguhnya syubhat itu sangat cepat sambarannya. Cepat sambarannya. Artinya apa? Tidak diduga. Tidak diduga-duga. Ya, wal qulub dha'ifah. Sementara hati manusia itu lemah. Banyak dipengaruhi dengan sesuatu yang dia lihat. Kadang-kadang dipengaruhi dengan apa? Perasaan, ya, logika dan lain sebagainya. Maka kita itu belajar agama itu enggak bisa dengan melihat apa yang kita saksikan dengan mata kita lalu kita buat. Itulah yang namanya taklid. Ya? Melakukan suatu ibadah di dalam agama hanya dengan melihat apa yang kita saksikan dari orang lain. Sholat misalnya. Berantakan sholat kita, kalau sholat kita itu hasil melihat orang sholat. Hasil menyaksikan orang sholat. Ya, lihat orang sholat begini, dia buat. Kebanyakan kita ini sudah beribu-ribu kali sholat, bertahun-tahun sholat, ada yang puluhan tahun. Mungkin berapa persen dari sholat yang kita kerjakan itu memang betul-betul hasil kita belajar. Ya, kita pelajari ya tentang sholat, kitabus sholat, atau buku-buku tentang sholat, dan kita mengerti kenapa saya berbuat begini. Kenapa saya melakukan seperti ini. Mungkin hanya 10% dari sholat kita itu. Yang dari salam sampai takbir. Ikhwani fiddin, selebihnya hasil melihat. Ya, kenapa meletakkan tangan di sini? Wah, itu karena tadi di masjid saya lihat, dari kecil saya lihat orang-orang di masjid sholat, ada yang melihatnya seperti ini, kayak begini, begini. Ya, begitulah yang dia lihat. Saya punya teman dari Malaysia, namanya Mustafa. Adhan ini. Adhan itu. Betul. Ini adhan dulu apa gimana? 5 menit lagi. 5 menit ya. Kita tuntaskan dulu kisah Mustafa ini. Si Mustafa ini teman saya dari Malaysia. Dia ini pergi haji. Ya. Pergi haji, biasalah pergi haji ke Mekah kan begitu ya. Enggak mungkin ke Lebanon. Ke Mekah. Dia pergi haji ke Mekah, tawaf lah. Tawaf jadi di Ka'bah. Dia ini baru pertama kali pergi ke Mekah. Sebelumnya enggak pernah dia pergi ke Mekah. Dan tawaf pun dia enggak ngerti. Paling-paling ikut manasik. Itu pun enggak dimengerti sepenuhnya. Nah, ketika dia sedang tawaf, dia lihat ada seorang berkebangsaan India atau Pakistan atau Bangladesh, IPB istilahnya kan gitu ya. Dia lihat, ketika dia salat, dia lihat orang ini tawafnya lain dari yang lain. Dia tawaf dengan menempelkan tubuhnya ke Ka'bah itu. Nempel terus ke Ka'bah itu. Enggak lepas dari Ka'bah itu. Wah. Dia lihatlah orang ini tawaf seperti itu. Maka dia pun takjub. Wah, ini hebat ini. Belum pernah saya lihat orang tawaf seperti ini nih. Ini paten juga untuk ditiru ini. Mantap kali ini kata orang Medan ini tawafnya. Maka dia pun ikuti orang itu. Dia tawaf lengket terus ke dinding Ka'bah itu. Ya, 7 putaran berapa jam itu kan begitu ya. Nah, karena lengket terus kan begitu ya. Nah, sampai di hotel dia ceritalah sama kawan-kawannya. Waduh. Hari ini saya mendapatkan pengalaman yang enggak bisa dilupakan seumur hidup. Ya, mungkin besok atau lusa enggak bisa, mungkin belum tentu bisa saya lakukan. Kenapa? Tadi saya tawaf lengket terus saya ke Ka'bah itu. Teman-temannya pun terperanjat dan berkata, ah, kalau gitu tawaf kamu enggak sah karena kamu belum mengelilingi Baitullah, Ka'bah. Wah, kenapa? Karena kamu tidak melewati melintasi Hijr Ismail. Rupanya Hijr Ismail itu Ka'bah. Oh iya. Nah, dia baru tahu. Nah, kenapa dia melakukan kesalahan ini? Kenapa? Karena dia beribadah melihat orang. Kalau kita melihat, kadang-kadang kita takjub dengan apa yang kita lihat. Ya kan? Dan kepingin meniru. Nah, khususnya anak muda ini memang anak muda ini tukang latah ini. Ya, latah aja. Ya, orang pakai begini, dia pakai begini. Orang pakai begitu, dia pakai begitu. Kan begitu ya. Itu biasanya anak muda, Pak ya. Kalau orang tua kan gak ngikuti mode lagi kan gitu ya. Ya sudahlah. Sudah bawa tanah kan begitu ya. Semuanya sudah putih. Sebentar lagi pun pakai kain putih kan gitu. Udah usia lanjut. Udah injury time. Tinggal tiup fluid, selesai. Ya begitulah orang tua. Tapi anak-anak muda ini kan suka latah dia. Cobalah lihat apa yang terjadi di tengah-tengah anak muda. Perkembangan yang terjadi di tengah anak-anak muda. Ikuti tren itu adalah gaya hidup anak muda kan itu ya. Orang begini dia ikut begini. Orang begitu dia ikut begitu. Wajar namanya anak muda. Ya kan? Anak muda ya seperti itu. Tapi ya, yang menjadi bahaya adalah apabila yang ditirunya itu tidak baik. Kalau dia meniru ulama, orang soleh, bagus. Tapi kalau yang dia tiru ini enggak bagus, bahkan mungkin yang dia tiru ini adalah bid'ah dan ahli bid'ah, nah ini bisa hancur dia. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak sendiri mendidik anak kita. Ya, lingkungan dan pergaulan begitu mewarnai ya perkembangan anak-anak kita, khususnya perkembangan agamanya. Ya, kalau perkembangan dunianya ya wallahu a'lam, mungkin ya sekarang ini zaman sudah berubah ya, tidak begitu besar mudaratnya atas dirinya. Ya, dan mudah untuk diluruskan. Ya, lebih mudah untuk diluruskan. Ya, misalnya pakaiannya kurang sopan bisa diingatkan. Ngapa ikut mode seperti orang gila? Celana dikoyak-koyak kan gitu ya. Nah. Tapi kalau yang rusak itu adalah agamanya, nah ini yang jadi masalah besar. Ini menjadi apa? Problem besar bagi orang tua, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, bahkan bagi umat manusia seperti yang terjadi pada saat ini, Khonifuddin. Pelaku-pelaku bom bunuh diri, menembak orang, membabi buta itu siapa? Orang tua yang sudah sepuh dah geleter gitu, kan enggak? Anak-anak muda kan? Itulah yang direkrut oleh pasukan-pasukan iblis untuk dirusak dan merusak ya manusia, Khonifuddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Taib, ini sudah azan Isya. Silakan azan dulu ya. Nah, setelah adzan silakan sholat dulu. Setelah sholat silakan pulang ke rumah masing-masing. Gak tahu gimana panitia. Ya, sholat apa, adzan dulu atau setelah adzan sholat dulu lanjut lagi atau gimana? Silakan, terserah. Ya, adzan dulu, sholat dulu, kemudian kita lanjut lagi, begitu ya. Supaya mungkin ada yang punya keperluan tidak terganggu, gitu ya. Baik, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para khafiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada malam ini. Ya, 15 menit untuk materi, 15 menit untuk tanya jawab. Kita lanjutkan. Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama salaf, di dalam kajian-kajian Pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan kepada murid-muridnya adalah memperingatkan mereka dari bahaya ahli bid'ah, terutama kaum khawarij. Beliau berkata, ini muridnya mengatakan, "Inni wa ashaban li nujalisu Wahab bin Munabbih." Aku dan sahabat-sahabatku berguru kepada Wahab bin Munabbih. Fayaqulu lana, beliau senantiasa berkata kepada kami, "Ihdaru ayyuhal ahdas al-aghmar haula'i al-harura." Hati-hatilah wahai para pemuda terhadap kaum harura itu. Harura di sini adalah julukan nama lain untuk kelompok khawarij. Mereka disebut harura karena mereka berkumpul di tempat yang bernama harura. Maka mereka disebut haruriyah. Jangan sampai la yudkhilukum fi ra'yihim al-mukhalif fa innahum urrah li hadhihi al-ummah. Jangan sampai mereka menarik kalian kepada pemikiran mereka yang sesat. Mereka itu ibarat penyakit di tubuh umat ini. Ini beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih kepada para pemuda. Jadi para orang tua ini harus juga memberikan pelajaran-pelajaran manhaji kepada anak-anaknya. Demikian juga para guru, ya, asatiz atau yang lainnya. Jangan lupa memperingatkan anak didik kita, ya, anak-anak kita, murid-murid kita dari bahaya ahli bid'ah ini. Karena mereka, kata Wahab bin Munabbih, itu seperti penyakit di tubuh umat, ya, yang bisa membinasakannya. Ikhwanifiddin ma'asyara muslimin. Banyak para pemuda itu takjub dan terpesona melihat apa yang telah mereka lakukan. Ya, seolah-olah berjuang ingin meninggikan dan memenangkan Islam, membuat mengembalikan kejayaan Islam. Kan kira-kira begitu slogannya, kan begitu, mengembalikan kejayaan Islam, menegakkan khilafah, kan begitu, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perkataan yang sangat baik dari Wahab bin Munabbih, ya, kepada murid-muridnya. Beliau berkata ini berabad-abad yang lalu, tapi seolah-olah beliau berkata dan berbicara sekarang. Ikhwanul Fiddin wa Asyurah Muslimin. Karena apa yang beliau katakan itu identik dengan realita yang kita saksikan pada hari ini, ya, yang kita saksikan pada hari ini. Dan ini juga merupakan peringatan kepada para pemuda, ya, agar tidak tertipu dengan apa, penampilan lahiriah orang-orang khawarij ini, seolah-olah orang-orang yang soleh, betul-betul mengamalkan sunnah, rajin ibadah. Ini kan sifat-sifat khawarij, dan ini membuat manusia terkesima, ya. Beda dengan kelompok bid'ah yang lainnya, yang memang secara fitrah saja orang geleng-geleng kepala gitu. Misalnya Syiah yang memukul-pukul badannya sampai berdarah, ya. Saya pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala yang sampai terbelah-belah badannya itu. Seandainya orang kafir melihat itu, enggak jadi masuk Islam, ya, Banifidin ma'asyarakat muslimin, ya. Jadi itu satu yang secara fitrah aja manusia menolak, mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Siapa dia? Siapa Abu Bakar dan Umar, kan begitu, ya. Ini secara fitrah saja. Kalau dia fitrahnya masih lurus, ya, dia akan tolak ini sudah. Ini ngawur ini, kan begitu, ya. Jelas sesat ini. Nah, menyintai ahli bait itu cuma kedok saja, kan begitu, ya. Nah, tapi khawarij ini jangan main-main. Nabi saja mengatakan, kamu, wahai para sahabat, merasa rendah solatnya dibandingkan dengan solat mereka. Puasa kamu dibandingkan dengan puasa mereka. Ya, maka syubhat mereka ini dia sangat halus, ikhwan fillah. Ya, dan banyak manusia-manusia tertipu, apalagi manusia yang punya gairah, para anak muda. Ini perbandingannya dengan ibadah sahabat ya, bukan ibadah antum. Salat sahabat dibandingkan salat mereka enggak ada apa-apa ibadah. Jadi siapa? Bukan kualitas tapi kuantitas. Kualitas ya jauh di bawah sahabat tentunya kan, itu enggak ada apa-apanya mereka, tapi kuantitas jumlah banyaknya luar biasa. Bacaan Quran mereka dibandingkan bacaan Quran kamu. Ini perbandingannya sahabat ya Bani Fidil. Jadi banyak manusia terkesima melihat penampilan, ibadah, seolah-olah orang takwa begitu. Ya, seolah-olah. Dan bagi orang awam mereka tidak bisa membedakannya. Ya, mereka tidak bisa membedakannya. Maka anak-anak muda ini banyak tertipu. Maka dari itu Wahab bin Munabih menunjukkan nasihatnya ini kepada para pemuda. Ayuhal ahdas, al-akhmar, wahai para anak-anak muda yang masih bau kencur, istilahnya begitulah, al-akhmar ini, yang masih hijau, akhmar, yang belum punya pengalaman hidup. Ini ditujukan kepada mereka, kenapa? Karena segmen inilah yang menjadi korban pemikiran-pemikiran khawarij ini. Dan para orang tua juga harus waspada ketika melihat anaknya tiba-tiba mendadak solehkan gitu ya. Hati-hati, jangan cepat puas diri. Selidiki. Ada apa ini? Kelompok mana yang dia ikuti? Aliran apa yang dia anut? Nah, kadang-kadang orang tua, wah sudahlah, anakku sudah jadi orang solehkan gitu ya. Jenggotan, celana cingkrang, wah Masya Allah, dah selamat. Dia gak periksa-periksa lagi. Ternyata apa? Meledak di sana anaknya. Tiba-tiba ditangkap di sana, masuk penjara gitu. Dia pun terkejut-kejut. Wah, anak saya baik kok katanya baik. Ya, nah demikian juga di fiddin ma'asyarul muslimin ya. Jadi anak-anak muda ini yang banyak terkesima melihat tampilan lahir kaum khawarij ini. Ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin. Ya. Tapi ternyata hakikatnya jauh berbeda. Maka di sini Wahab bin Munabih memberikan peringatan, pelajaran kepada kita. Beliau mengatakan, "Ma ijtama'atil ummah 'ala rajulin qattu minal khawarij." Umat tidak akan bersepakat demi Allah, kata beliau, umat ini tidak pernah bersepakat untuk mengangkat seorang khawarij menjadi pemimpin mereka. Umat ini tidak pernah bersepakat dan tidak akan bersepakat mengangkat mereka, khawarij ini, menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Walau amkana Allah al-khawarij min ra'ihim la fasadatil ardu. Ini perkataan Wahab bin Munabih. Apa kata beliau? Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kaum khawarij ini untuk melaksanakan pendapat mereka, niscaya akan rusaklah dunia ini. Cobalah lihat sekarang ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Bagaimana mereka merusak dakwah, merusak dunia dan agama ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, merusak apa? Dunia dan agama. Apa yang mereka, aksi-aksi yang mereka lakukan pada hari ini. Apa kata Wahab bin Nabi? Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada khawarij untuk melaksanakan pendapat mereka, niscaya akan rusaklah dunia ini. Sedikit saja diberi kuasa ya kan Fidin, ya. Belum punya negara, masih setengah-setengah, kena tanggung masih. Itu pun sudah luar biasa kerusakan yang mereka timbulkan. Bagaimana kalau mereka punya satu negara yang berdaulat dan mereka melaksanakan pemikiran-pemikiran mereka seperti hari ini? Hancur dunia ini ya kan Fidin. Bisa kita, gak dapat kita bayangkan itu. Kalau tombol nuklir ada di tangan mereka, hancur mungkin ini. Ya. Karena mereka melakukan itu, semua itu atas nama agama. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ya. Membunuh orang itu adalah ibadah bagi mereka, ikhwan fillah. Maka diingatkan di sini oleh Wahab bin Munabih. Ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Wa quti'atis subul wa quti'al hajju an baitillahil haram." Kalau demikian adanya, maka jalan-jalan akan disabotase dan perjalanan ibadah haji ke Baitillahil Haram akan terputus. Demikian ya ikhwan fillah. Wa idzan laqama aktsara min 10 aw 20 20 rajulan laisa minhum rajulun illa wa huwa yad'u ila nafsihi bil khilafah. Akan muncullah 10 atau 20 orang dari kalangan mereka, setiap orang mengklaim dirinya lah khalifah. Ya. Setiap orang mengklaim dirinya lah khalifah, sayalah khalifah. Sayalah Amirul Mukminin. Masing-masing orang diikuti oleh lebih dari 10.000 pasukan dan akan saling berperang di antara mereka satu sama lainnya. Ya, wa ma aquli rajulin minhum akthar min 10,000 yuqatil ba'dhum ba'dha wa yashhadu ba'dhum ba'dhan 'ala ba'dhin bi 'ala ba'dhin bil kufri. Sehingga saling masing-masing orang yang mengklaim khalifah tadi diikuti oleh lebih dari 10.000 pasukan dan akan saling berperang di antara mereka satu sama lain serta saling memvonis kafir satu sama lain. Ya. Hatta yusbihur rajulul mu'min khaifan ala nafsihi wa dinihi wa damihi wa ahlihi wa malihi. La yadri ayna yasluk wa ma aman yakunu. Ya, beliau mengatakan sehingga seorang mukmin khawatir dan takut terhadap keselamatan dirinya, keselamatan agamanya, keselamatan nyawanya, keluarganya, hartanya, sehingga ia tidak tahu harus kemana. Ya, dia tidak tahu kemana harus melarikan diri atau siapakah yang dapat dipercayainya. Coba lihat kondisi kaum muslimin di Suriah. Persis seperti apa yang digambarkan oleh Wahab bin Munabbih di sini. Ya, bagaimana ketika ya memang Khawarij ini akan subur dia seperti tanaman di musim hujan. Ya, jamur di musim hujan tumbuh di mana? Di tempat-tempat kerusuhan. Di tempat-tempat yang rusuh, stabilitas keamanan tergoncang, tidak stabil. Nah, disitulah mereka akan subur. Ya, seperti kaum muslimin di Suriah, coba lihat. Enggak tahu harus lari ke mana, akhirnya lari ke Eropa. Ya. Enggak bisa lagi, tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercayainya. Hidup dalam pengungsian, darah terus mengalir setiap hari. Banyak orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban. Dia enggak tahu kenapa dibunuh. Ya, kenapa nyawanya harus ditumpahkan, darahnya harus ditumpahkan. Nah, demikian ya ikhwan fillah. Siapa yang menghentikan semua ini? Apakah orang yang membuat fitnah itu pertama kali? Tidak, lari semua. Senyap, macam enggak ada kejadian ya ikhwan fillah. Siapa yang jadi korban? Kaum muslimin. Dan terutama anak-anak muda. Yang bergabung sama mereka kan banyak anak-anak muda itu. Pasangan-pasangan muda tiba-tiba sudah kesana semua, hijrah, hilang satu keluarga. Banyaknya kan pasangan-pasangan muda itu, ya. Nah, demikian ya khanifuddin ma'asyarakat. Jadi ini merupakan ya pelajaran bagi kita semua bahwa tugas kita mendidik anak ini pada hari ini sangat berat. Ya, anak-anak muda ini harus terus didampingi dan anak-anak muda ini juga harus sadar bahwa mereka itu perlu orang tua. Ya, jangan ya merasa percaya diri, pede kan gitu ya. Wah, saya enggak perlu lagi orang tua sudah enggak ganti apa-apa. Ya, apalagi anak muda yang tumbuh besar tanpa bimbingan dari seorang ahlu sunnah. Ya, ulama ataupun para penuntut ilmu dari kalangan ahlu sunnah. Ini sangat berbahaya ya ikhwan fillah ma'asyar. Ada beberapa hal yang bisa mewarnai pendidikan anak-anak muda kita. Di antaranya adalah sekolah, lembaga pendidikannya. Maka orang tua berkewajiban ya memilih lembaga pendidikan yang paling baik untuk masa depan agama anaknya. Ya, karena setiap orang tua punya kewajiban untuk menjaga segel tauhid yang ada pada anak-anak mereka. Ingat para orang tua bahwa anak ini bukan ciptaan mereka. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah titipan di tangan kita. Memang dia adalah penyedap pandangan mata kita, harapan kita, kan begitu ya, masa depan kita juga. Karena kenapa dikatakan masa depan kita? Karena ketika kita mati, terkubur, berkalang tanah, salah satu amalan yang terus mengalirkan pahala dan dapat merubah nasib kita di alam sana apa? Waladun salihun yad'ulahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan. Jadi mereka adalah aset masa depan. Tapi ingat, ini merupakan amanah yang berat. Ya, dia datang dengan segel tauhid yang masih tertutup rapi. Belum rusak segel itu. Itulah segel la ilaha illallah. Dan kita punya kewajiban untuk mengembalikannya kepada Allah dalam keadaan segel ini masih tertutup rapi. Demikian ikhwan fiddin. Ya, maka kita berkewajiban untuk menjaganya. Terutama sekolah. Tidak mungkin anak ini kita kurung terus di rumah, tidak sekolah, kan begitu ya. Ya, dia perlu sekolah. Ya, dia perlu pendidikan. Namun para orang tua harus mencarikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangan hanya dilihat apa? Prestis dunianya saja. Wah, oh, ini sekolahnya mahal. Lulusan sini pintar-pintar, kan begitu. Tapi kurang ajar, kan gitu. Pintar tapi kurang ajar. Enggak mengerti akhlak. Demikian juga. Jadi pilih sekolah yang betul-betul bermaslahat bagi anak ini ke depannya, masa depannya, yaitu agamanya. Demikian. Jangan lupakan sisi itu. Bahkan itu yang terpenting. Untuk itu dia sekolah sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Itu yang pertama, sekolah. Pilihlah lembaga pendidikan yang betul-betul dapat menjamin ya agama anak kita. Ya, jangan lihat embel-embel di belakangnya. Wah, ini kurang apa? Kurang prestis karena sekolah pesantren, kan begitu ya. Sekolah agama. Apa itu agama? Enggak bisa membawa kebahagiaan apa-apa. Nah, demikian kan pikiran sebagian orang tua. Bisa kerja apa dia nanti, kan begitu. Dapat apa dia nanti? Nah, ya kadang-kadang orang ya kita masih berpikir seperti itu. Padahal ya kalau kita tanyalah kepada diri kita, untuk apa saya sekolahkan anak ini? Untuk apa dia sekolah? Ya. Apa tujuan dia sekolah? Apakah hanya untuk tahu 1 + 1 = 2? Itu selesai, mati dalam kubur, enggak perlu lagi 1 + 1 = 2. Ya, ada ilmu yang lebih. Saya tidak katakan ilmu dunia ini enggak ada manfaatnya, banyak manfaatnya, tapi ada yang lebih besar manfaatnya, lebih panjang maslahatnya bagi anak ini, yaitu ilmu agama. Nah, demikian ya ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman dan sahabat, yaitu pergaulannya. Orang tua juga harus memilih lingkungan dan pergaulan untuk anak-anak mereka. Ya. Kalau perlu, orang tua itu menjadi penyaring, ya. Menyeleksi. Ah, ini fulan berteman dengan ini, jangan dengan ini. Harus. Wah, Ustaz, ini kan diktator namanya. Ya, kamu ngapa? Untuk maslahat anak itu, karena anak itu kadang-kadang enggak tahu dia berteman dengan ini berbahaya, ini, rusak agamanya, rusak akhlaknya. Ya. Nah, pilihkan lingkungan dan pergaulan, ini kewajiban orang tua. Enggak tepat dan enggak benar kalau orang tua mengatakan silakan anak itu mencari pergaulannya sendiri. Salah ini. Prinsip yang keliru. Orang tua harus ikut campur tangan untuk memilih lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Misalnya dalam berteman, ya lihat temannya. Wah, ini pulang, jangan. Jangan berteman dengan ini. Berteman dengan ini. Nah, ini domain orang tua ini. Ya, nah demikian itu. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, perkara yang juga memberikan pengaruh ya kepada anak-anak kita adalah dunia internet sekarang ini. Nah, ini ya televisi, telepon, HP, internet. Ya. Ini adalah suatu yang begitu mewarnai manusia pada hari ini. Ya, saya katakan ini alat ini ibarat pisau bermata dua. Ini bisa melukai kita sendiri, membinasakan dan mencelakai kita sendiri. kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sedikit manusia yang dapat mengendalikan alat ini, ikhwan fillah. Bukan memakai ataupun menggunakannya. Ya, menggunakannya banyak orang bisa, kan begitu ya. Ini fungsinya untuk ini fungsinya. Tapi mengendalikannya, sedikit manusia yang bisa mengendalikan ini, ikhwan fillah. Kebanyakan manusia dikendalikan oleh alat ini. Walaupun dia enggak bicara, tapi dia bisa menyuruh, buka aku. Ya. Habis sholat, yang dia buka apa? Handphone. Ya, lihat ada enggak update status. Ada enggak pesan yang masuk, kan gitu ya. Itu habis sholat. Ya. Kalau belum takbir imam itu, belum berhenti dia memelototi benda ini. Ada juga itu, udah mau takbir imam, bahkan udah takbir, masih juga ngeliat kan gitu ya, apa yang dia menghadapi juga. Ya, nah begitu imam buru-buru, misalnya mau takbir rukuk baru dia, ya gelagapan, mau rukuk juga. Nah banyak kita saksikan seperti itu kan, jadi dikendalikan oleh alat ini. Ya terutama anak muda, banyak kali kegiatannya berkaitan dengan alat ini, ya kan? Ya mau berhubungan dengan teman-temannya, ya pakai alat ini. Nah ini kalaulah kita tidak mengontrolnya ya, dan mendampinginya, ini bisa ya kita katakan menjadi ancaman serius bagi anak-anak kita. Jika kita lengah, setan akan dengan mudah memasukkan anak-anak kita ke dalam jeratan iblis ini. Maka ya kalaulah anak-anak kita masih kecil, orang tua harus punya ketegasan. Jangan izinkan misalnya anaknya memiliki HP pribadi sebelum mereka dewasa sampai kepada usia rusyd. Ya, usia rusyd di atas baligh itu. Artinya dia dapat mengelola ya dirinya, kehidupannya sendiri. Sudah matang dia, baru berikan alat ini. Kalau tidak jangan berikan. Walaupun dia merengek begitu nanti saya gaptek apa. Kayaknya kita harus kembali kepada zaman pendidikan jadul dulu. Karena kita sekarang-kadang sudah kebablasan, jauh kebablasan. Ya, kalau tidak kita perbaiki ini bisa kita kehilangan satu generasi. Ikhwani fiddin wa asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, lalu sering-seringlah kita tuh memancing anak agar dia mau bercerita tentang apa yang mereka saksikan dan mereka lihat, mereka rasakan di luar rumah. Saat dia tidak bersama kita, hingga kita dapat menjadi ataupun mensterilisasikannya dari racun-racun yang mungkin tanpa dia sadari mengotori dirinya, ikhwan fillah. Maka orang tua harus memancing. Ya, orang anak itu kan kadang-kadang enggak terbuka, diam aja dia kan begitu ya. Pancing supaya dia mau cerita. Nah, dari situ bisa gitu. Jadi intel sedikit kan gitu ya, untuk anak kita demi kebaikannya. Untuk kebaikannya, diinteli sedikit, tanya-tanya, pancing-pancing kan cerita dia. Mungkin tanpa sadar dia cerita sesuatu yang apa? Yang itu bahaya kan begitu ya. Nah, orang tua dapat melakukan tindakan, ya untuk agar anaknya tidak bertambah jauh, menyimpang dan bertambah rusak. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah kemudian lingkungan sekitar, rumah. Ya tetangga. Nah ini adalah ya hidup kita. Kita tentunya bertetangga kan begitu ya. Kanan kiri muka belakang. Nah itu perhatikan. Ya orang kaum salaf dahulu mengatakan ad-daru qoblal jar. Ya al-jaru qoblad dar. Afwan. Perhatikan tetangga dulu sebelum bangun rumah. Maksudnya apa? Lihat lingkungan dulu sebelum kita menentukan nasib tinggal di sini. Ya, sebelum nanti kita menyesal sudah bangun rumah ternyata apa? Ah, salah bangun ini. Depan dukun, belakang tempat prostitusi kan begitu ya? Samping kiri lapu tua, gitu. Samping kanan tempat main judi. Ah, ini kiamat ini kan gitu ya? Gimana kita dapat? Ya memproteksi anak-anak kita kan gitu ya. Kalau lingkungannya seperti ini kacau kan. Nah, maka para ulama salaf dulu mengatakan al-jar qoblad dar. Coba lihat dulu ya, alam sekitar, lingkungan sekitar sebelum bangun rumah. Ikhwanul fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Kalaulah lingkungan yang ada sekitar itu betul-betul merusak, maka ya kita harus berpikir untuk apa? Pindah, untuk keselamatan diri kita dan anak-anak kita. Kalau memang lingkungan itu rusak, ikhwanul fiddin ma'asyiral muslimin rahimani, dan kita tidak bisa mewarnainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita, perkembangan mereka, ya, apalagi di zaman sekarang ini yang banyak fitnahnya, ya, yang mana kejahilan itu tersebar sementara ilmu itu terangkat sedikit demi sedikit, ya, banyak manusia banyak yang tidak mengerti, jahil tentang agamanya, kesesatan ada di mana-mana, ancaman ada di mana-mana, maka perlu perhatian yang lebih ekstra ketat, ya, dan besar dari khususnya orang tua, ya, untuk mengontrol dan memantau perkembangan anak-anak mereka. Ya, walau bagaimanapun anak muda ini enggak bisa dia menentukan arah sendiri. Dia masih perlu apa? Arahan dari orang tua mereka. Wallahu a'lam bishawab. Hingga mereka tidak salah jalan, ya, tidak tersesat, ya, di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja ya ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Maaf ini tadi 15 menit materi bablas sampai jam 8 ini. Ya, maaf ya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan, karena waktunya sudah lewat ini, ya, jangan banyak-banyak kan begitu, ya. Satu pertanyaan saja, yang lainnya diwakilkan. Dari sekian banyak pertanyaan ini, saya pilih satu aja lah, ya. Yang lainnya tahun depan atau saya pernah belajar bela diri. Di setiap awal ada kegiatan sujud kepada foto sensei, pendiri ajaran bela diri. Apakah ini termasuk syirik? Iya, ini tidak boleh ini. Sujud kepada manusia itu tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Nah, saya mungkin sujud di sini bukan sujud seperti sujud sholat itu, ya, ya. Tapi apa? Merunduk, rukuk ini. Nah, rukuk itu di dalam bahasa Quran disebut juga sujud. Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadkhulul baba sujjadan." Masuklah kamu melewati pintu itu sujjadan, sujud. Bukanlah mereka lewat pintu itu sujud begitu. Bagaimana lewat pintu itu sujud, kan begitu, ya? Tapi apa di sini yang maksud? Rukuk. Jadi mereka masuk pintu itu diperintahkan dalam badan rukuk begitu, merunduk. Nah, itu disebut sujud. Nah, sujud kepada selain Allah itu tidak boleh dan termasuk salah satu praktik syirik. Maka tidak boleh ini kita melakukan perbuatan seperti ini, ya. Lebih baik belajar bela diri silat kampung manggis, sudah kena baru ditangkis. Silat kampung manggis namanya, gitu ya. Sudah kena baru ditangkis. Daripada ya, bela diri seperti ini, ya, harus sujud, ya, kepada foto. Ya, nah, ini merupakan sebab musabab terjadinya syirik di tengah-tengah manusia pada zaman Nabi Nuh, yaitu mereka sujud kepada apa? Gambar-gambar, patung-patung orang-orang soleh mereka yang dianggap berjasa, yang punya jasa. Awalnya dibuat aja gambarnya begitu sebagai apa? Memorial, kan gitu, kenangan. Lama-lama disembah. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, antum sekarang ini latihan bela diri, ya, latihan lah. Tapi kalau bisa hal-hal yang berbau syirik, ya, seperti misalnya apa? Ada unsur yoga di dalamnya. Yoga itu kan ibadah orang non-muslim, kan begitu, ya? Ibadah agama tertentu. Maka unsur itu kadang-kadang ada di dalam bela diri. Itu ditinggalkan. Misalnya apa? Menarik nafas, mengosongkan pikiran. Pikiran itu gak bisa kosong. Itu konyol kali itu. Kosongkan pikiran. Gimana mengosongkan pikiran? Gila lah kan begitu. Itulah orang-orang yang kosong pikiran. Ya, pikiran gak bisa kosong. Begitu ya, unsur agama kita tinggalkan, wahyu kita tinggalkan, wahyu setan yang akan masuk. Waswas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan gak akan membiarkannya kosong. Kalau ada kosong, kesempatan kan begitu ya, masuk dia. Nah demikian. Dan juga ini harus diingatkan ini kepada para anak muda juga, siapa saja yang harus hati-hati dengan ajakan bukan bela diri ya, tapi latihan perang, latihan perang-perangan. Gak boleh itu, latihan militer. Negara ini sudah punya militer, jadi antum gak perlu latihan militer lagi kan gitu ya, kecuali itu memang diwajibkan oleh negara, wamil namanya, wajib militer. Latihan perang itu gak boleh. Maka kalau di Arab Saudi ya, pemuda-pemudanya terlibat latihan perang, latihan militer, di negara lain ditangkap itu. Itu juga fatwa ulama, dibenarkan untuk ditangkap, gak boleh. Khanifuddin, latihan militer, latihan perang itu untuk apa? Untuk perang, siapa yang mau diperang? Kalau antum latihan bela diri, silakan latihan bela diri. Gak dilarang latihan bela diri ya, gitu ya. Antum punya jurus-jurus, silakan. Namanya latihan bela diri, tapi beda dengan latihan perang. Karena latihan perang ini untuk tujuan tertentu, untuk kelompok tertentu, untuk agenda tertentu. Siapa di balik itu? Jadi jangan mau nanti kalau diajak, oh, yuk pulang latihan perang, latihan militer, atau semi militer, atau apapun namanya. Nanti antum bisa dibawa kepada alam lain nanti. Ya, tiba-tiba sudah muncul di Aceh, di Poso kan begitu ya. Bahaya, hati-hati. Ya. Ada yang tiba-tiba muncul di Suriah kan begitu ya. Awalnya dari latihan perang-perangan itu. Ya, hati-hati itu. Memang kan yang jadi banyak jadi korban ini kan anak muda, lagi panas-panasnya kan begitu ya. Lagi garang-garangnya istilahnya. Maklumlah kopral kan gitu ya. Kalau sudah jenderal kan agak adem ayem gitu. Tapi kalau masih kopralnya semua ditantangi kan gitu ya. Biasa. Baik. Ustaz, bagaimana caranya mengajak teman yang selalu mentogutkan pemerintah? Apa maksudnya mentogutkan? Mengkafirkan ya. Mengkafirkan pemerintah dan selalu ingin berjihad untuk menegakkan hukum Allah. Ini orang beribadah ya, bukan dengan belajar. Belajarnya dengan melihat, melihat di YouTube, melihat jihad. Bukan belajar fikhul jihad yang benar, hingga dia tahu jihad yang sebenarnya itu bagaimana. Nah inilah akibat beribadah itu taklid hasil melihat. Mau jihad yang dilihat YouTube, kan begitu ya. Mau jihad yang dilihat apa? Buka internet, mana dapat di situ fikih jihad yang sebenarnya, ilmu yang bermanfaat di situ. Akhirnya jadilah seperti yang seperti ini nih. Ya kenalah dia pengaruh pemikiran-pemikiran menyempal seperti ini. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya tentunya bagaimana kalau cara mengajak temannya, banyaklah caranya kan begitu. Ajak dia ke majelis taklim. Karena kalau dia dengar kata-kata kita langsung dia enggak akan percaya kan begitu ya. Bawa dia kepada ahli ilmu ataupun ustaz ataupun siapa yang bisa membimbingnya, mendidiknya dan mengarahkannya dan menjelaskan kepadanya, ataupun membantah syubhat-syubhat yang ada di kepalanya. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tolong penjelasannya agar kami anak muda tidak terjerumus ke dalam keburukan dan fitnah dunia, terutama anak-anak SMP yang gampang terpengaruh oleh teman-temannya. Ini anak SMP. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu berada di atas agama teman karibnya. Oleh karena itu setiap orang hendaklah menadhar. Nadhar, falyanzur kata Nabi. Apa itu falyanzur? Nadhar. Apa yang dinadhar? May yukhalil, siapa yang menjadi teman karibnya. Jadi bukan istri saja yang perlu dinadhar. Bukan istri saja yang perlu dinadhar, teman karib, ya, calon sahabat dekat, calon sahabat karib, itu juga harus kita nadhar, kita selidiki maksudnya, ya, siapa dia, apa latar belakangnya, kan begitu ya. Nah dalam hal ini sekali lagi kita katakan, anak-anak muda ini gak bisa dilepas sendirian, dia kadang-kadang gak tahu karena ya masih ingusan, kan begitu ya. Maklumlah, nah campur tangan orang tua di sini sangat diperlukan, ya, untuk dapat memilah-milih dan mengarahkan anak-anak ini kepada pergaulan yang baik. Karena pergaulan itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan seseorang, apalagi anak-anak muda, apalagi masih SMP, kan begitu ya, yang masih labil tentunya ya, ya suka mengikut apa yang dilihat, kan begitu ya, mengikuti tren yang berkembang sekarang, padahal tren itu kan bulat aja itu. Yang dulu tren sekarang gak tren, nanti yang dulu dibangkitkan lagi, ya gitu-gitu aja, bulat terus, itu dia tren itu. Ya kan? Dulu model celana cemprang, kan begitu ya. Nah, sekarang udah jadi jadul, celana ketat, ya kemudian nanti kembali ke cemprang, ya gitu, bulat aja itu. Karena itulah dia manusia, hawa nafsu, kan begitu. Nah, jadi anak-anak ini juga perlu pengarahan dari orang-orang tua, ya. Nah, sekali lagi kepada para orang tua, anak-anak ini jangan sampai kehilangan figur di dalam rumahnya, itu figur ayah, ya. Ya, jangan sampai dia cari figur yang lain di luar rumah. Ya, susah nanti kita, karena kita enggak tahu siapa yang dijadikannya, diangkatnya sebagai figur ya, di dalam kehidupannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak-anak muda ini harus banyak ya minta petunjuk dan bimbingan dari orang tua. Maka enggak benar sepenuhnya ya, karena sebagian orang itu ada yang punya prinsip ya, anggaplah anak ayahmu itu sebagai sahabatmu. Ya, anakmu sebagai sahabatmu atau ayahmu sebagai sahabatmu. Jadi ayah dan anak hubungannya seperti sahabat. Ini keliru ini, ya. Keliru. Kenapa? Karena enggak jelas nanti siapa yang di atas, siapa yang di bawah, kan begitu ya. Siapa yang memberi pengarahan dan siapa yang diarahkan nantinya. Ya. Kalau dianggap sebagai sahabat, dia sahabat. Sederajat sama. Ya sementara dalam Islam tidak seperti itu. Orang tua itu sebagai pengayom di atas. Ya, artinya apa? Dia yang penanggung jawabnya. Ya, dia manajernya, dia pemimpinnya. Ya, dia yang bertanggung jawab atas anak ini. Ya, jadi bukan sahabat. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk rekan-rekan salafi yang mengikuti berbagai diskusi lintas kelompok dengan alasan mereka membuka wawasan dan tidak mau terkurung dalam tempurung? Maksudnya apa terkurung dalam tempurung ini? Seperti katak dalam tempurung maksudnya. Tanpa khawatir syubhat, bahkan menganggapnya remeh. Nah ini bahayanya. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya, ibarat seorang itu menenggak racun ke dalam tubuhnya. Lalu dia pikir racun ini dapat mengobati dirinya. Bisa jadi obat. Dimakan jadi obat, dipakai jadi jimat katanya gitu ya. Ini bahaya, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Ini bunuh diri. Ya. Macam kurang kerjaan. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukannya. Masih banyak karya-karya lain yang bisa dibuahkannya. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang harus dia pelajari. Lalu menyibukkan diri dengan hal ini kan namanya konyol. Ya, kurang kerja istilahnya. Ya. Ditambah sini NB-nya, ada NB-nya di sini. NB itu apa sih? Hah? Ada NB, diskusi di dunia maya maksudnya. Ada dalam kurungnya lagi. Facebook, WhatsApp dan sejenisnya. Ya, ini kembali ke sini lagi kan. Nah, kembali ke sini lagi. Nah, ini dia. Manusia-manusia dikendalikan oleh alat yang segi empat ini. Ya, bisa kita katakan manusia sekarang sudah masuk kota. Masuk kota istilahnya. Kenapa? Gak bisa lepas dari segi empat ini. Kalau enggak ngepet, nginpun. Bosan nginpun apa? Buka laptop, nyalakan PC, nonton TV. Ya gitu aja, mbulet gitu, mbulet-mbulet gitu. Gak lepas dari itu, ya Khonifuddin Ma'asyarakat. Ya, jadi ya kita batasi lah, ada waktunya. Bukan diharapkan ini, kan gitu. Oh Ustaz, kalau begitu WhatsApp haram. Enggak, silakan. Tapi bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan itu. Untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Untuk yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Buang-buang waktu, Ikhwan Fiddin. Apalagi ini, diskusi lintas kelompok. Ya, kita saja belum kokoh pondasinya. Ya, sudah apa? Sudah memasang pondasi lain. Ini kan bahaya, Ikhwan Fiddin, ma'asyiral muslimin. Nanti akan tercabut, ya, apa namanya, pondasi salamnya. Ya, campur baur, jadi gaduh-gaduh, kan begitu. Gak jelas dia mau masak apa ini. Nano-nano lah. Akhirnya pun dia bingung. Ya. Ini semua kayaknya benar. Ini ada bagusnya, semua bagus. Saya sampai kesimpulan apa? Gak ada yang sesat katanya. Semua ada bagusnya. Ya, begitu, itu karena kejahilan itu. Berbahaya. Wallahu a'lam. Jadi tinggalkan hal semacam ini. Ya. Nah. Ini pertanyaan terakhir lah ya. Ini pertanyaan terakhir, minta maaf dia. Kita maafkan aja lah ya. Assalamualaikum Ustaz, maaf katanya. Ya saya maafkan. Selesai. Di luar tema katanya, maaf di luar tema. Ya gak apa-apa. Di luar kajian juga gak apa-apa. Dulu anak kerja di perusahaan non muslim dan saya sering korupsi. Jangan negatif thinking dulu kan gitu ya. Jangan suzon. Ini korupsi masalah waktu. Bukan korupsi duit, ini korupsi waktu. Bagaimana cara tobatnya? Sekarang saya sudah keluar dari perusahaan tersebut. Ya sudah keluar pun kan gitu ya. Taubatlah. Ya. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau masih jumpa direktur itu, minta maaf kepadanya. Ya kan? Walaupun dia orang non-muslim, datang ke rumahnya, ya, minta maaf kepadanya. Ya, gak mengapa bawa oleh-oleh, ya, dari ke rumahnya. Ya. Bukan nyongki, ini kan udah gak kerja lagi kan gitu. Ini bukan gak ada tuh udang di balik batu. Kan gitu, ya nggak ada udang di balik rempeye ini, nggak ada, karena udah nggak kerja di sini. Ya kok ini, ya sebagai apa namanya kita katakan, ya kita punya kesalahan. Ya mudah-mudahan dengan hadiah ini dia, wah, oh, rupanya akhlak Islam itu luar biasa. Wah, kalau gitu saya masuk Islam saja, gitu. Alhamdulillah, kan begitu. Nah demikian yang Khonifuddin Ma'asyiral Muslimin, taubat itu kan ada tiga syaratnya. Yang pertama kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua kita berhenti melakukan dosa itu. Yang ketiga adalah kita berazam untuk tidak melakukannya di lain waktu. Itu tiga syarat taubat. Nah kalau yang kita kesalahan kita itu berkaitan dengan hak orang lain, maka kembalikanlah itu kepada yang memilikinya, kepada yang punya ya kepada pemiliknya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian saja ya Ikhwanul Fiddin pertemuan kita malam ini. Mohon maaf karena ya lewat dari waktunya ya, sudah mengambil masa dan waktu antum sekalian. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk kegiatan ini, untuk amal ini tidak sia-sia, bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.